ojo kuatir ke tresnaku bakal tak bukteno nganti citro ik janji uripku bakal pinahi aku mau lanang de ora bakal tinggal belaka kowe karo aku sing penting sida kawina. Doneng jati rogo.